Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul fattah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rubnis salah, wa ala alihi wa ashabihi zawil falah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jinabal hurama, para alim, para kiai lan nasatib engkang kula takzimaken, sesepuh saha bini sepuh manggaipun dumateng tokoh agami lan tokoh masyarakat engkang minulya, penderek, penganten sekeluarga saking Semarang, bapak ibu, para sederek sedaya tamu undangan engkang kula hormati, Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Kiswari sekeluarga, utamine manten kekalih ingkang berbahagia. Alhamdulillah saat menika kula saha panjenengan sedaya kanthi izinipun Allah saged sesarengan silaturahim hadir wonten menika majelis ngestoaken undanganipun Sohibul Hajah ingkang kalenggan menika ngawontenaken walimaan gandeng kalih nikahipun ingkang putri inggih menika Mbak sapa aran Siti Mustiah. Ora kenal Bu, mun nek kenal ndak nganten lanang curiga tau dadi gendakane. Pikanto Mas Muhammad Idris. Mugi-mugi kanthi sarana silaturahim lan hadir kula panjenengan sami wonten menika majelis, Gusti Allah paring rahmat, ridho lan barokahipun khususe dumateng manten kekalih sekeluarga, umume mugi sumrambah dhateng kawula panjenengan sami. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun mulyakaken, ngisi acara walimaan niku nek cara aturan mboten oleh suwe-suwe. Ya wis sedengan ngono wae. Kesuwen mboten apik. Abdulul Galam maqalla wa dalla. Apa maneh kanggo ning nganten anyar? Nganten anyar iki karepe acara ya tas-tes nang bar nang wis ngono wae. Saya yakin setiap pengantin baru itu menginginkan agar nasihat pernikahan dalam acara walimah ini tidak terlalu panjang. Acara selesai, kita semua yang hadir segera pulang supaya nganten kekalih bisa mesra berkasih sayang, tangan saling memegang, mata saling memandang, kedua pengantin menjadi tegang, kemudian naik ke atas ranjang, terjadilah perang dan ranjang pun bergoyang-goyang. Mbah kene apa? Aku tahu dadi manten anyar kek ana mau idah dituturi biasane ora patek ngreken, ora patek ngopeni, saking bungae, saking enake. Ngene iki ketoke lungguh mengkrok-mengkrok. Matane mloro tapi ra ketok. Kupinge mekrok tapi kopok. Ra seneng nek nang ngarepe ana wong bengok-bengok. Kate wong sakmene kae padha alok, padha ndelok. Sing dikarepno manten kuwi acarane sedelok. Mantene mlebu kamar terus nyoplok. Terus awok-awok. Kate ngantene lanang iki nek disawang medeni wong. Riwariwi nyengkelit keris. Kerise jenenge keris Kiai Nggolor. Angger kesenggol ya molor. Apa maneh keris sing dikempit tambah luar biasa ampuhe. Jenenge keris Kiai kala jentit, kala-kala jentit. Setengah saking daya katiyasane nek wis ditamakno nggone wong wedok iso abuh wetenge. Gawedi nenggak waras-waras anggur urung sang ulang 10 dino dicelukno dukun bayi. Bapak Ibu khususnya manten kekalih ingkang berbahagia, kabeh wong nikah niku mesti kepengin isok bangun Bali Wisma membina mahligai rumah tangga sing ayem, tentrem, bahagia, sejahtera. Nek cara bahasa santrine rumah tangga sing sakinah lan barokah. Tapi nyatane mboten kabeh wong rumah tanggane isok sakinah, isok barokah. Kata tiyang ingkang gagal dalam berumah tangga, bahkan tidak jarang yang berujung pada perceraian. Lah barokahe rumah tangga iku gak kudu krana derajat pangkat sing mulya, gak kudu krana kekayaan harta sing melimpah, mboten. Nyatane gak kurangan wong sing pangkate dhuwur, donyane sak pirang-pirang, tapi rumah tanggane gak bahagia. Contone ya artis-artis, kehidupane selebritis niku sugih-sugih, tapi gak bahagia uripe, depegatan dhewe-dhewe. Mau Pak Soleh pun sanjang, Tamara Blessing ki pegatan. Loh, wingi kula ditelepon. Ditelepon kanca kula maksude. Nggih. Kadang saking sugene tuku kursi mentul-mentul regane 20 juta kursine tok. Nek gak barokah, bokong udunen papat. Duite pirang-pirang, bojo digondol wong, bojo minggat, anak pitu mentret bareng. Niku nek mboten barokah. Tapi rumah tangga niku nek barokah, senajan urip sederhana, ora patek sugih ya wis melarat-melarat ndak. Awake seger kuwarasan, atine ayem, anake akeh ya cemrondo nang sehat-sehat. Wong wedok diuncali katok ana lho manah. Ya wis menteng sangang wulan pas diuncali katok nglairno. Niku rumah tanggane barokah. Kabeh wong rumah tangga mesti kepingin uripe barokah, mulya dunyane, mulya akhirate. Cocok karo donga sing sering diwaca kalih Kanjeng Nabi setiap wonten pernikahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lak, muga-muga Gusti Allah paring barokah tambahan kebagusan manfaat kedua sira. Wa baraka alaik lan muga-muga Gusti Allah paring barokah mundakno kebagusan melarat ing ngatasé sira. Wa jama'a bainakuma fi khairin, muga-muga sira saklorone kemanten dikumpulno Gusti Allah ing dalam kebagusan. Urip rumah tangga niku nek barokah ngalami urip model apa wae enak dadine apik, urip cara ya dadine apik, urip enak dadine apik, sugih dadekno kebagusan, melarat dadekno kebagusan, atine bungah dadi kebagusan, atine susah dadi kebagusan. Hadirin ingkang dipun mulyakaken, supaya rumah tangga niku iso barokah lan sakinah, sing perlu diperhatekno nomor 1, nikah niate kudu ditata sing apik. Atine ditepakno aja sampai keliru niate. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Artine niat iku nentokno sah lan botene amal, niat iku iso nentokno nilaine ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek kleru niate, kliru ibadahe, termasuk wong nikah. Mula manten kekalih aku pesen sampeyan nikah iki niatono ibadah. Aja sampe niat liyane. Umpama sampeyan niate dadak mek sekedar krana nuruti nafsu, nuruti syahwat, kepengen iso ngonoan. Ngerti ngonoan ora? Olehmu ya mek ngonoan tok kuwi. Mongko sing aran ngonoan darene wong kuna, enake sak kelenteng, lorone sak rendeng, rasumbut karo kawitane kaya yo nek bari awak tambah lara kabeh tak kandhani. Oh pancene ngono ku nikmat donya. Nikmat donya ku enak kawitane tok, mundak suwe, mundak gak enak, tambah mburi, tambah gak enak, iku nikmat donya. Contone jenengan mau bar mangan soto. Soto ku nikmat donya, enak iki sendokan pertama. Enak. Mundak mburi sendokane, wetenge tambah wareg, mundak gak enak, apa maneh sendokan mburi dhewe. Aja saking aneman ngono ya ra diulu. Niku nikmat donya tambah mburi tambah gak enak. Uang nang gone donya, bojo nang donya, nikmat donya, enak ya pas nganten anyar ngene iki. Masya Allah nek nganten anyar iso lewego. Sedina iso ping 3 ping 4 bareng ngono. Kate iki wayah adem-adem pisan. Kaya pinter Pak Kiswari ngepek mantu dipekno wayah udan-udanan. Nikmat donya enak ya pas nganten anyar ngene iki lewego sedina ping 3 ping 4 bareng ngono. Mas Idris lo esuk-esuk, parek esuk nang digugah karo Mbak sapa? Mbak Wedok. Mas, wis esuk subuh, cengkelak tangi. Kenapa, Dik? Njaluk imbuh. Wong subuh kok njaluk imbuh. Nek wis oleh 3 taun, apa maneh kate sing wedok wis balak-balik mana? Saulan pisan iki lo kadang rong karowan. Takokno sing sepuh-sepuh, kadang lo sampai ngelingno. Pak, kok lali, Pak? Alah, ya Dik, sepurane aku lali. Rugi leh kuwedaan, Pak. Mergo pancen mundak mburi mundak gak enak. Lek nikmat akhirat mboten. Nikmat akhirat niku mundak mburi mundak enak. Binjing mangan nanggone akhirat tambah mburi tambah enak. Bojo nanggone akhirat tambah enak. Berarti gawe perawan maneh. Apa maneh sing jenenge widodari? Ayu, kulite transparan umpama ngombe kopi kelenyer ketok teko nggone kene ne. Saking ayune. Gak ono widodari curken gak ono. Widodari pilek barengi gak ono mergo nang swarga gak ono dodol budrek. Bojo nenggone akhirat niku sumpen bar digawe perawan maneh, tambah enak, tambah peret, tambah singset, tambah rapet ngoten. Lah nek bojo nang donya kan mboten bar digawe mudak longgar, mudak lodok. Nyenyek ton. Mundak mburi mundak gak enak. Lho wong nang gone donya lak ngono. Uang ini saya suwe, gak lanangnya gak wedok, saya elek, suwe-suwe tuwek, motone belek, raro tembelek, untuk nentek, rata das rempeyek, gelek loro dengkek, nek melaku ndeyek, terus mapek. Tapi uang nonggone akhirat, no swarga binjing boten, tambah ganteng, sing wedok ya tambah ayu, nang kau, gede, suwi dak dirok, kira-kira ya 35 meter, rong cagak telpon. Nah wong sak mono dure nang gedene terus sak pira. Nang terus jempolane sak pira. Sampeyan ora usah mikir macam-macam ning kono ana panitiane dhewe. Dadi aja krana nuruti syahwat gak bener. Umpama sampeyan nikah dadak krana rupa, mergo gantenge, mergo ayune, alhamdulillah iki karo-karone wis pas. Jarene Pak Soleh mang nganten lanang sak wedoke padha karo tumbuh oleh tutup. Mergo nek tutupe tambah kegedhen. Sing lanang nek kok ngiringan kaya Haji Mas Said. Nek kok mburi kaya Datuk Maringgi. Sing kewedo ya kaya Tamara Blesingki nek kok ngarep. Bareng kok mburi kaya Nini Pelet. Ora patek ketok. Nek umpama sampeyan nikah dadamek krana rupa, kliru. Ganteng, ayu lan elek kuwi relatif. Ayu munggo kula dereng karwan ayu munggo sampeyan. Ganteng munggo kula sampeyan durung karwan ngarani ganteng tur ganteng ayune wong wi bertahan sak pira suwene notok 10 taun nek pancene tujuane krana ganteng lan ayune mun nek wis tuwa ilang gantenge ilang ayune entek senenge iso bubrah rumah tanggane mau pun kula aturaken wong iki mundak mburi mundak elek nalika sak enom ngene iki manten wedok mesem ngono ae wong lanang dilirik ya iso kelotekan brengose. Jajal bareng wis tuwek somben, guyu ngaca ile wedi dhewe. Nek pancene krana rupane, somben nek wis tuwa, rumah tanggane iso bubrah. Tur nek kita angen-angen sing jero hadirin, padha-padha duwe bojo ki enak elek-elek. Timbang duwe bojo ganteng, timbang duwe bojo ayu, kepikiran. Salahe Mas Idris golek bojo ayune ngono. Kepikiran metu sak metu kuwatir digodho wong, kuwatir disenggol wong, kuwatir didemek wong. Jajal pinyone bojo elek-elek metu dhewe Kang Idris bojone mbok jarno nang pasar dhewe. Alah jarno sapa sing doyan wong curuhe ra ngambus. Enteng. Nek bojo ayu tambah kepikiran, ra karo-karowan. Tur bojo ayu ngono Mas Idris, ragate larang. Wong wedok model kaya ngene iki, sampo paling ora pentin. Natur sabune look paling ora wedake isek pon fiksi ana sing padat ana sing cair ana sing serbuk isek nungkono lulur benges celak apa iki jenenge sidu lulur hand and body lotion parfum kosmetike larang-larang pembalut wanita nek wong model ngene iki njaluk sing bersayap jajal kene nek bojo elek-elek sampo ya cukup merang wedak oka nek perlu diparutno gendeng butuh celaan sawisi areng apa bengesan rambakno godhong jati pengen wangi, ra usah tuku minyak wangi, labur kemangi. Pembalut wanita gak perlu sing bersayap larangan suwekno katok merangi bae wis dadi. Soomben nek ditinggal mati, nek bojone ayu ganteng, tangisan. Wong wedok ndek bojo Mas Idris ganteng tinggal mati, ya ora karo-karowan leh nangis. Pirang-pirang ulang yo sik kepikiran mergo bojone enggak ganteng. Dadel nyong pamane bojone ngelek cilik ndik metekel jembawur sampune pawengo ra gebleg dhuwit nang ngentutan pisan. Nang mati paling wong wedok mek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati yo wis. Paling yo mek ngono tok. Bapak Ibu kang dipun mulyakaken dadi gak bener. Nek kita angen-angen sing jero menungso niki janji gelem syukur. Kabeh wong kuwi ganteng, kabeh wong kuwi ayu, pokok pinter syukur. Sing lanang rumangsa elek kepengin ketok ganteng yo gampang. Lungguh sak lungguh jejere wong lanang sing elek-elek. Mesti ganteng dhewe sampeyan. Dijejeri wong rondo ganteng nang cepet-cepet ngaleh. Gawat. Wong wedok yo ngono pengen ketok ayu yo lungguh sak lungguh golek rombongan wong wedok ayu, wong wedok elek nang dilusup nang gone tengah. Mesti ayu dhewe. Mana neng wong wedok moro, wong wedok wayu neng cepet-cepet tinggal nyingkreh. Gawat. Wes artine ayu elek disyukuri wong yang gergelem nrimo syukur masyaallah alhamdulillah. Mergo wong iku angel. Kadang-kadang di bojo kuru kepengen lemu. Mana ibu jone lemu sambate ngaruwara. Mulane to mulane. Aja mbodak, badok enteng tai badokan. Nek bojone kuru ya sambat. Gak tepat blas urip nang donya pisan bojo kuru eneng angin pegel ngujengi. Didemek watuk dibukno mengi, mosok eneng wong gebres mencelat. Ya kebablas, repot pancene wong iki. Disyukuri penak wis, ndek bojo lemu alhamdulillah, bojo lemu. Jemenakno ngetokno nek diingoni ndek bojo kuru alhamdulillah gocek-gocekane enteng nek cukup lambi kaine yo ngirit wis penak tok ndek bojo ngomengan trimo wis ora sih kadang-kadang kuweger bojo ngomeng diterima alhamdulillah bojo omongane akeh bojo ngomengan ora usah nyetel radio ngirit setrum ndek bojo turu ngorok yo diterimakno alhamdulillah bojo turune ngorok anggap yo musik pengantar tidur kadang ora bojo diomong-omong nang wong, ra iso turu kaya bengi. Nang opo? Bojo turune ngorok banter kaya traktor. Nang tempat digoncengno bojone ya dirasani tangga, ngelo siti, goncengan karo traktore ngono. Dadi nek krana rupa ora bener. Jarene Kanjeng Nabi, "Man tazawwaja imra'atan li jamaliha azallahullah." Sapa wonge sing rabi nang wong wedok krana ayune? Wong wedok dirabi wong lanang mergo gantenge bakal didadekno ino uripe karo Gusti Allah. Nomor 3, nek niate sampeyan krana donya brana, mergo sugine, nemen klirune, mergo napa? Sugih mlarat titipane Gusti Allah. Wong urip nang gone donya mesti ngalami rong perkara. Ngalami enak, ngalami gak enak, ngalami seneng, ngalami susah, ngalami kecukupan rezeki, ngalami kecupetan rezeki, kadang-kadang yo kekurangan. Lah nek rabine niku krana sugihe, suatu ketika nek tepak ngalami urip sing rada cupet, iso bubrah rumah tanggane iso dadi gegeran. Wong hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Wong nikah yang ngono mantan kekalih, kadang di atas, kadang di bawah. Mas Idris nggo dhuwur terus pegel. Nggo ngisor terus ampek. Dadi kudu gentenan. Artine apa? Masalah rezeki iku wis diatur karo Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh makhluk nang gone bumi rezekine wis diatur karo Gusti Allah. Jare wong Jawa ana nyawa, ana jatah rezekine. Cangkem kuwi ana sing nyuwek, ana sing ngiseni. Wis to barengi angger suwek ana isine, aja kuwatir. Gak ana wong mati perkara kaliren. Masalah maisyah pengupa jiwa wis dindum karo sing kuwasa. Nahnu qasamna bainahum maisyatahum fil hayatid dunya. Urusan pengupa jiwa wis dindum karo Gusti Allah. Sampeyan agak percaya ndelok kucing. Kucing iki ora tau sekolah, ora duwe akal. Bolak-balik manak ora duwe omah, ya urip ya iso mangan. Apa maneh sampeyan gelem mangan-mangan cecek? Cecek kuwi nemplek nang gone tembok uripe ra iso miber. Mongko panganane cecek kuwi kewan-kewan iberan, laron, kaper, nyamuk, padahal seseke gak iso miber, nyatane yo iso mangan. Sing ngekei mangan sapa? Sing ngekei rezeki sapa? Gusti Allah. Wis to, wong iki wis ana cetake dewi-dewi. Wong iku nek cetakan-cetakan sugih nyambut gawe rapate ngoyo. Mangklen ngono ae yo sugih iso lunga kaji balak-balik. Tapi wong niku nek cetakane cetakan melarat, nyambut gawe sampe nyungsang jempalik nibo tangi kalang kabut gulung kemek ngalor ngidul riwariwi mundar mandir mobat mabit muncat macet musak masik sikil digawe ndas-ndas digawe sikil yo pancet kere wong cetakan kere wis ana cak-cakane dewi-dewi. Kula lek nerangno biasane ora beda karo ilat, ora beda karo kuping. Lho ilat niku ana potongan ilat sugih, ana potongan ilat melarat. Ilat sugih niku iwak pitik yo enak, iwak sapi yo gureh, iwak wedhus yo gamet, ilat sugih. Ana ilat melarat, tu iwak pitik balik, iwak sapi alergi, iwak wedhus yo ora ngambus. Lho ngono ku senengane ndas greh. Nebar mangan terus meong. Ilat melarat. Padha kalih kuping, Bu. Kuping niku nggih enten kuping sugih, enten kuping melarat. Kuping sugih niku dituki suweng perak ya apik, dituki suweng emas ya cocok, dituki suweng inten pantes nenek mlaku karo ngewene ngene. Kuping sugih, ana kuping melarat dinggoni perak aboh, dinggoni emas nyenyek, dinggoni inten ledeh, njeketek jodhone diselobohi biting. Kuping kere, menungso yang ngono sugih melarat ora kenek diuber ngoyo-ngoyo. Sing penting wong nikah niku janji mantep niate bener nang Gusti Allah. Janji ni Allah. Iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Bakal dicukupi kelawan anugerahe Gusti Allah. Mangkane sing bener manten kekalih. Allah ya Karim. Mergo gak gelem nerima janji gelem neriman enak wis sing terakhir kepengin rumah tanggamu bahagia gawe yo petunjuke Gusti Allah sing sering diwaca wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ringkese, ayat iki ngekei petunjuk supaya wong rumah tangga uripe iso sakinah lan barokah karo Gusti Allah dikei modal rupa mawaddah wa rahmah. Mawaddah kuwi cinta, rahmah kuwi kasih sayang. Nek cara Sunan Kalijaga digubah dadi lagu jenenge Asmarandana. Asmara kuwi tresna, dana kuwi weweh. Tresna kuwi cinta, weweh kuwi kasih. Dadi cinta kasih. Bahasane arek saiki ya tir padha irenge, sir padha senenge, cintane kudu sekonyong-konyong. Order ya apa? Ora roh muni. Wis pokoke padha senenge mergo napa? Janji didasari padha senenge, kokoh rumah tanggane iso kuat. Wong nek senenge gak ana barang elek. Elek kaya apa nek seneng dadi apik? Bojone keleke kaum wujud ndak, nek seneng sedep mergo seneng. Wis to, duwe bojo iki lho paribasane tuan sinyo, untune kedawan gusine menyonyo. Iyo api mergo seneng setu legenda setengah tua lemu gelinuk gelinuk tapi nek seneng wis api tok dadine wong nek seneng lara gak krasa contone dijiwit niku nak lara tapi nek sing jiwit niku wong sing nyeneng disenengi bojone dhewe enak jenengan mangan kecokot lambene ngeses-ngeses mripat sampai nerocos saking larane mergo mangan lambe kecokot. Tapi nek sing nyokot lambe niku wong sing disenengi bojone dhewe, gurih kok. Lho ngono, lara ora krasa, mergo seneng. Abot kok kaya apa? Nek seneng dadi enteng. Nek contone cah nom-nom ngene iki lho. Nang seneng karo bocah wedok, perawan anake tangga, nang kate bocah sing wedok niku wireng bocah. Apa selera cah wedok ireng? Ya iki sing diaran cah wedok tenanan. Urung apa-apa diceluk tok lho, seneng. Mas-mas ndredeg atine. Mergo sing nyeluk gak sembarangan wong, sing nyeluk wong sing disenengi. Ndredeg atine. Ana apa, Dik? Sampean kok nyeluk aku? Aku apa njaluk tolong ngene sampean iso ta? Iso. Urung roh pe dikon apa wis ngomong iso. Ndek aku tolong angkatno iki karung. Nek beras isine sak karung kok wedi. Kuat ora Mas kira-kira sampean? Kuat. Sak mene kok ora kuat. Dik iki sampean tak ndani. Karung telu lho tak angkat ijenan. Karunge tok. mergo seneng abot to kaya apa ya diangkat. Pancene karunge gewethi ngangkat ya gendeyang gendeyang sempoyong sempoyong dari sing wedok. Mas sawangane kok kaboten sempoyongan abot to piye? Gak Dik, gak abot ngene iki pancen wis gayaku kok pancen. Aku neng gotong-gotong ya ngene iki. Gaya apa ya meteteng kuwi sing mesti. Sampai tenggone omahe sing wedok karung diberegno. Nanggone bokong ana ngrenjel digrayangi prasane apa tibake dobolen. Saking senenge dobel niku lho ora krasa. Lho to, wong niku nek seneng abot kaya apa krasa enteng. Ya Bu nggih, ngoten Bu nggih. Nggih Bu. Jenengan dibujuk kau wedi dhuwur lawemu nek seneng lah ya enteng mau Bu nggih. Wis gak ampek blas enteng. Tapi nek mboten seneng masih cilik ndik kunting metekel nang ra seneng. Nang medun nang medun nopo ngene iki abot e. Ampek kabeh dadaku nang medun ora nang medun tak oncitno pisan kowe. Nek mboten seneng masih enteng ya krasa. Abot nek seneng abot to kaya apa dadi enteng. Mangkane dari seneng cinta dan kasih sayang akhirnya nanti akan tercipta suasana saling menghargai, saling menyadari antara suami istri. Mergo suami istri itu sebagai soko guru dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya urip iso genten nyadari genten ngerteni, perlu genten nyadari genten ngerteni. Mergo gak ono wong sempurna. Saapi-apike wong mesti ono eleke. Wong mangan wis diati-ati kadang ate kecokot, mlaku wis diati-ati kadang ate kesandung. Mulane diperlukan suasana saling pengertian, saling menghargai dalam kehidupan berumah tangga. Contone Mbak Tuti, sapa jenenge? Mbak Mustia, masak dadak kasinen wong ora patek pengalaman. Niki sing Mas Idris kudu menghargai. Ya apa Mas masakane? Alhamdulillah, sampeyan jan ngerti seleraku tenan. Aku kebian pancen selera asin ngene iki. Nek asin ngene kan saithik wis krasa. Enak sedengan Dik masakane sampeyan. Lho, akhire Mbak Tia kan melok ngicipi jajal icipane. Ya gaber-gaber wong kasinen. Tapi carane apik, somben neh diati-ati. Lah nek carane mboten apik, bagi larang jenis masak ibu kayak uyah pirang cinta lahir jenis kurang asin buat campuri uyom tu biaya asin temen geger engkau ya sebaliknya ngoten Mas Idris nukok nok lambi nukok ni Mbak Tia dasar orang patek pengalaman kain nukok nok lambi sak bakal bakalan lambi regane satu saya ketewu prosone lambi ni ya semua api ngono nang keblondro mongko wi kain titron model kain ni kau yang selambu nang regane satu saya ketewu toh mak deh lo deh tak tukok nok lambi. Sing wedok ngerti nek klambi iki kaine elek, tapi kudu pangerten. Ya apa Dik, seneng to gak Dik? Seweneng Mas, aku seweneng kain ngene iki modele. Cocok tenang ngene iki karo aku seweneng kain model ngene iki. Wong ngene iki sak dadi gedhe lerane sing duwe kain model ngene. Ya pancen rene sing duwe wong saking eleke. Tapi carane kan sae. Akhire ya napa? Sok mben nek ati-ati. Lah nek gak ngono carane, iki lar jenenge tuku kain apa jenenge ngepel. Ya gegeran. Mula sekali lagi saling pengertian ini sangat diperlukan. Misale ape buwuh nang Mbak sing wedok manten wedok iki nek masak kenemenen nek masak mau minor ngono kae. Kenemenen misale lambene dicet, pipine dianti, alise diaspal, hidupe diwalik, motone diwalik pisan. Kenemenen nang sing lanang wis ngenteni sawi. Nang ayo tak tinggal engko. Celak eri lho. Ya sik kilo sik wedaan dilungkas. Bareng sing wedok metu masake kenemenen. Sing lanang kudu pangerten. Aja kusru-kusru kadang ora. Masake. Ya apa men ketek ogleng nang ndi wae. Kebar nek ngomongnya halus sampeyan nek masakne mundak wayu tenan iki. Cuma kenemenen longi titik nek tambah wayu sampeyan. Akhire apik dadine. Terus yang penting maneh rukun. Rukun niku penting. Mau wis diomongno dikongkon sing rukun. Mergo wong lanang ya penting, wong wedok ya penting, ra usah rebutan penting padha pentinge. Kadang-kadang ora, ya penting aku wong wedok ora tak masakno mangan watu to piye randene. Lambene ora tak umbahno ya sidoan sing lanang. Sing golek dhuwit sapa? Ora tak golek dhuwit ra badok ra ululu wae. Padha pentinge. Wong lanang ya penting, tapi sak penting-pentinge wong lanang nek gak ana wong wedok ya kaku nggih panggih. Wong wedok ya penting, tapi nek gak ana wong lanang ya gatel. Ya wis pokoke padha pentinge mulane sing rugo. Nah, terus ciptakan suasana sing kondusif. Guyon karo bojo iki penting. Ana lho mergo wong nek nang jaba karo wong liya apa winter guyon nang lekek-lekek nang guyon karo wong liya nang jaba. Tapi nek nang gone omah karo bojone dhewe iki ora iso guyon. Sing lanang mencoreng nyabrut, sing wedok merengut. sing lanang teko sing wedok nek nakoni yo apik. Bar kondi yen oleh teko lek bar kondi ngelutus ae wong lanang gemblek penggawean bar kondi. Wong lanang nek nyauri yo penak kon. Ora kondi kon. Nang nyaprut ae masyaallah. Lah guyon niku penting. Kanjeng Nabi niku paling pinter nggodho nang bojo. Guyon nek kalih garwane. Mulane guyon karo bojo niku ganjaran. Wis Mas Idris, mari nunggu bojone sampean sampean geret jak mlebu nang ngene kamar sampean jak guyon. Ya mbok penek-penekan mbok sampean demek apane. Guyon nang terus Bu Yasri maratua wedok krungu. Anakku lek diapakno anjen. Katek wong ora tuwa isih enom pisan melok kemecer. Ya suwe-suwe ya kelakon meteng bareng mlakune mantu sak maro tuane. Meteng bareng runtang-runtung nggone bidan wong loro. Saman wis pira, Nduk? Kula pun 7 kok, Bu. Aku ya wis 6 laku, Nduk, Nduk. Guyon kalih bojone iku penting. Maksude ngeten. Sampeyan niku sekalipun arah rumah tangga iku sing nentokno sampeyan berdua, ojo ninggal musyawarah jaluk pertimbangan nanggone wong tuwa. Lah wong tuwa wis sapa? Wong tuwa kadung, mara tuwa, guru. Kuwi telu-telune tetep wajib sampeyan apiki, wajib sampeyan bekteni. Eneng apa wae sampeyan ojo ninggal jaluk pertimbangan, ojo ninggal no musyawarah. Mergo nyawane rumah tangga niku ten gene musyawarah. Rumah tangga iku atik sik gelem musyawarah. Urip tapi nanggone keluarga katek wis gak tahu musyawarah gak gelem rundingan mati rumah tangga. Mulane sing rukun Mas Idris kadang ono mantu karo mara tuwa juta kaya musah mantu bar kon jaba ning mara tuwa lungguh nanggone bali apa mlebu omah itu musah ku nembali nyelewar metu mburi eneng model ngono ku tetep api ono. Jadi wong anak niku nek kepengin uripe mulya donya akhirat bekti nang wong tuwa. Mergo dawuh Kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidain. Keridhaane Allah tergantung nang ngene ridane wong tuwa. Tapi sampai anak niku wani nang wong tuwa, nglarakno nang wong tuwa, gak bakal barokah uripe. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Bendune Allah nang ngene bendune wong tuwa loro. Nek katek wani wong tuwa nglarakno wong tuwa, walaupun sugihe sak blang genta, walaupun pintere sundul langit, wani nang wong tuwa gak kira barokah uripe sampean titeni. Nek eneng wong kate wani nang wong tuane gak ngira barokah uripe. Mangkane cara Al-Qur'an ngomong nang wong tuwa iki kongkon sing apik, aja sampe swarane anak luwih banter teko swarane wong tuwa. Fala taqullahuma uffin. Ngomong ah nang gone wong tuwa gak oleh. Ah iku nek cara dadi gedhe ya piyek. Duk, ndek iki klambine ibuke umban pisan sama umbah-umbah. Dadak piyek, ngerti piyek? Nah, dari itu tolong gabai ditokno nang jurek pisan. Nah, piyek, boten oleh. Wala tanhar huma, apa maneh nyentak wong tuwe? Durhaka luar biasa. Ono anak kurang ajar, tinggal ngeri wong tuwe. Wong tuwe biasane loro-loron, lorone watu. Dalu-dalu wong tuwe loro watu tambah disuwentahi. Pak, Jawa tak watu ae pak, berbegi tonggo sini-sini wong. Bapak ae ape mbantah rawani, bocah lek arepe piye wong watu kok gak oleh. Ning dia pak nono jong, diempet. Saking wedine pakane. Angger kudu watu lagi mangap diempet. Ap. Lagi mangap diempet. Ap. Ya sido mbrotol metu ngisor pret. Anak kurang ajar. Boten oleh. Tetep wajib bekti nanggone wong tua. Artine baik wong tua nyeneng no ati maupun wong tua jengkel no ati tetep wajib diapihi. Napa ana wong tua jengkel no ati? Enten mara tua jengkel no ati bareng ya ana mantu diomong-omong nanggone jaba dietrek-etrek di mantu telu mantuku sing barep dhewe mantu sing nomor siji kile wapi eneng apa pun jowo ngerti nanggone wong tua di apa-apa yang kei di panganan apa ya eling nanggone wong tua ora kaya mantu sing guri kuwi monak manak tok penggaweane. Eneng mara tuwa model ngono kuwi, walaupun ngono anak tetep wajib bekti nang wong tuwa. Nek eneng wong tuwek model ngono ku anggepen Quran namoh. Senajan namoh tetep Al-Qur'an, nek apa njukuk ya wudu dhisik, didelek nggon sing dhukur tetep dimulyakno. Walaupun jengkelno ati jenenge tetep wong tuwa. Makane dungane wong tuwa niku manti mergo ikhlas terakhir ijazah kuno ngene kabeh nganten. Anggar ngaji nganten terakhir ijazah aja ninggal donga. Nyambut gawe cek barokah aja ninggal donga. Apa wae aja ninggal donga. Mergo donga niku mempunyai asar yang luar biasa. Addu'a silahul mukmin, donga kuwi senjatane wong mukmin. Kula sampeyan digawe senjata karo Gusti Allah. Kadang-kadang wong mbantah, "Alah donga kaya apa nek pancene kere ya kere." Aja ngono. La yardul qada illa du'a. Gak ana sing iso ngrubah takdir kejaba donga. Donga niku saged ngrubah takdir. Wong iku ditakdir kere, ditakdir melarat, sregep donga njaluk rezeki diijabahi karo Gusti Allah, takdir melarat dipusek karo Gusti Allah, malah dadi wong sing cukup uripe. Lan niku donga, mulane donga niku penting. Janjine Allah, "Ud'uni astajib lakum." Donga mesti tak turuti, pokok netepi syarat-syarate. Gusti Allah niku apian aja kuwatir. Nek ana wong donga njaluk nang gone Gusti Allah niku diceluk julukane gak srengen, diceluk jenenge gak srengen, tambah seneng, tambah gelek dijaluki, Gusti Allah tambah seneng. Lek enek wong nang sregep donga, Gusti Allah suweneng. Tapi nek ning wong ra patek gelem donga, Gusti Allah mangkel. Man la yad'uni hazdubu alaih. Sapa wong gak gelem donga, gak gelem njaluk nang Allah, dibedik apa digethingi karo Gusti Allah. Tambah gelek dijaluki, tambah seneng. Siji menungsa, menungsa niku nek gelek-gelek dijaluki lak muring-muring ngene apa mboten? Nggih, sampean dikonten nang jalukan rokok, pisan pintu dikeki, ben papat njaluk terus rokoke kakek anem to piye ra jine. Tuku dhewe kok kate rokok jelema sampe mundhak regane. Ndang ngono. Bu, sampean di bojo nang jolak njaluk nang kira-kira seneng apa mboten, Bu? Ya muring-muring, awak wis pawegel kabeh nang bengi-bengi bar pekok wong lanang, Bu. Bu. Bu. Bu. Rasa bak, Bu. Ngrasakno awak pegel karo-karowan iki lho. Kanti ya sesuk, sesuk ra nang dina to piye? Ora kanti cepet-cepet no lawang kono. Menungsa niku nek kegeleken dijaluki muring-muring Gusti Allah mboten. Nek wong donga diceluk julukane Gusti Allah gak mangkel. Ya Rahman, ya Ghafur, ya Jabbar. Niku nek julukane Allah, Allah gak seneng. Nek menungsa diceluk julukane muring-muring, nek wong tingklang diceluk julukane, klang tingklang mangkel. Nggih napa mboten? Nggih, Gusti Allah diceluk jenenge ya Allah, Allahumma gak serengen. Nek menungsa lagi dadi RT nek gak diceluk Pak elo muring-muring. Diceluk jenenge srengen ana guru jenenge soleh, Pak Soleh. Nyeluk negati celuk Pak karo murid e ngamuk kok. Pamane apa budal ngaji, apa budal mulang. Nang pondok murid e ditakoni di sapa? Leh Soleh mulang leh. Berarti saduki murid e. Nggih mboten? Nggih nek Gusti Allah diceluk jenenge mboten muring-muring. Ayo, eneng wong tuwa duwe anak, anak njaluk duwe, nang terus diceluk jenenge muring-muring ta mboten kira-kira. Wong tuwa jenenge Wiji. Anake njaluk duwe, nang terus ngomong nyeluk jenenge Wiji di duwe sih, jaluk sih. Ya mangkel nek Gusti Allah, mboten. Ngono kok kadang-kadang kula mboten saged donga Pak Yai. Donga niku gak kudu bahasa Arab. Cara Jawa Gusti Allah ngerti basa napa mawon Gusti Allah ngerti. Timbangane bahasa Arab kliru atuh cara Jawa ngerti karepe sampean ndongano anak-anak sekolah nang gone talun ujian, kepengen anake lulus bijine apik. Wong tuwa bengi salat tahajud ndongano anak. Cara Jawa mawon, ya Allah Gusti kanti barokai Fatihah mugi-mugi anak kula ujiane saged garap nilaine sae. Beres. Nanti bangane kleru, anak ujian wong tuwa bar salat dalu donga bahasa Arab kleru. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Donga mayit. Ngapa maneh katik ditambahi, "Ya Allah Gusti, kula nyuwun anak kula Gusti, anak kula." Jere malaikat Israil, "Ya aja kuwatir, sesuk tak tekeke anakmu." Mergo kleru donga mayit. Lah ngono. Donga kumpul bojo anake sing saleh nika sing diulangna Kanjeng Nabi minimal bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibnas syaiton wa jannibish syaitana ma razaqtana. Minimal ngono. Kula hafal Pak Saleh wong kula bendina praktek kok. Ora kenek bengine ya awane. Wis jatah. Lah nek ra hafal ya wis cara Jawa. Ya timbangane sampean ngapalno kleru. Ayo. Oh, niat eling yo kepiye ke Pak Yai kepiye yo sing lanang. Sing wedok wis mapan. Sing lanang dedek aku tak ndonga sik bismillahirrahmanirrahim Allahumma waduh lali dedek lola lali jare sing nang ayo tak tinggal turu kapok kon suwe men cara Jawa wae maca Fatihah karo wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin terus ndonga bareng bismillahirrahmanirrahim ya Allah Gusti kula badhe ngonoan mugi-mugi dados anak ingkang soleh solihah. Beres. Pun terakhir muga-muga rawuh kula panjenengan menika pancen dipun suwuni barokah doa saha restu Monggo sarang-sarang dipuntungaken, mugi-mugi manten kekalih menika anggenipun jejuduhan, kedhaupan, saged membina rumah tangga engkang sakinah, rumah tangga engkang barokah, pikantuk kebahagiaan hakiki, bahagia zahir batin, dunia ngantos akhirat, gadai zurriyatan thayyibah, tansah binaringan rahmat lan ridhanipun Allah, ugi saged dados jejuduhan minat dunia ngantos binjang wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekaten matur kawula kirang langkung kunjungan pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon. Ampek kuwi jujur. Janjane Pak Kosari ngendiani mangane soalé krana kaken guyu tambah lesu pe mulai. Sing bertanggung jawab Pak Kajian Warni nggih. Terus pundi Mas? Idris. Oh iya, gak ngerti basa Jawa. Bener gak Jawa ya? Ya gimana Mas Idris? Melebu atau gak kira? Masuk gak? Apa sih masuk? Urung Mas Idris. Urung pun yang wis lah ya, soalnya kawinannya jam 10 mau ya. Hadirin pun sekap ya, pun pegel sedaya. Monggo kita sarang-sarang dirakan dungo. Mungkin majlis kita barokah. Cuma tentang pandangan ini pun sariban. Kutar kalau semangga agak. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله في عقدهما اللهم ألف بين من ارتأت مع حواء وألف بين من ارتم ابن مشارة وألف بين من يوسى سافورا وألف بين من مموت يوسف الله جوريخا وألف بين من محمد وخاتمة الكبرى وألف بين علي وفاتمة اللهم ارك محبة الرداد والنقل من شرشف بين الأولاد حتى يروا أسفة الأفراد ووسع عليهم أرزق الحلال ما يكون من الكفاة والزاد واغفرهم من يكاد الخلق أجمعين اللهم ارحم سلامة في الدين وعافية في الكفاة وتغفرني تركة في رزقي وتوفى قبل الموت ورحمة إلى الموت مغفرة بعد الموت حفظنا في سكرات الموت ونجاة من النار والأفراد النساب سبحان وجاد عم سيدنا وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sagung para rawuh doa sampun kawas ateges adicara bahagian Taiwan sampun paripurna saking kula nyuwun ping samudra mangsa mbilah anggen kula matur wonten ngarang kita saken rene banggal so kleting panti nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.